akan kemanakah aku dibawanya hingga saat ini, menimbulkan tanya, engkau dan aku menuju ruang hamba, tak ada sesiapa, hanya kita berdua. Ganti isinya di sub pikiranku, memori terhapus, terkunci mulutku, menjeritkan pahit.